Kalau kita pengen spiritual kita itu ngejos terus, iman kita naik, kita harus bikin program gerakan untuk spiritual kita masing-masing. Ada tahajud, ada duha, kemudian tilawah Al-Quran. Walaupun nggak nyaman, paksain aja. Sama kayak kita olahraga, walaupun malas, paksain aja. Karena kalau nggak kita paksain, makin lama kita tinggalkan, makin sulit untuk memulainya kembali. Ada kata-kata dari ustaz saya tuh bagus kayaknya. Beliau bilang, teruslah berbuat baik walaupun itu melelahkan. Karena lelahnya akan hilang, sedangkan pahalanya akan terus ada. Tinggalkanlah dosa, maksiat, walaupun itu menyenangkan. Karena kesenangannya akan hilang, sedangkan dosanya akan terus ada. Jadi gak apa-apa maksain diri untuk tetap tahajud, ke masjid, tilawah, duha, atau amalan-amalan lain untuk gerakan riyadhah pribadi kita. Terus aja paksain, gak apa-apa kalau lelah, karena lelahnya akan hilang. Tapi pahalanya, kebaikannya akan tetap ada. Sedangkan kalau kita berbuat dosa dan maksiat, mungkin senang waktu itu, tapi kesenangannya juga akan hilang. Sedangkan dosa dan efek buruknya akan terus ada dalam kehidupan kita.